Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayol ikhwah, pada sesi kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, bab nomor 65. Inilah bab sebelum bab terakhir. Sebelum bab terakhir. Silakan dibuka halaman 621. Yang punya kitab, yang tidak bawa silakan menyimak apa yang akan kita sampaikan. Fadhal Bima. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ghafara lahu wa lana wa li jami'il muslimina. Babu ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Himat tauhidi wa saddihi turuqas syirki. Nah. Bab ke-65 judulnya adalah babu ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid. Bab ini kira-kira kalau diterjemahkan adalah upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid. Upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid. Judul kelanjutannya adalah wasaddihi turuqas syirk, serta mencegah pintu kesyirikan. Mencegah pintu kesyirikan. Kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh Nabi dan Rasul misinya sama. Apa misinya? Sama. Apa? Untuk menegakkan tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus fi kulli ummah, di setiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? An'budullaha wajtanibut taghut. Untuk mengajak umat manusia mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Misinya sama. Sehingga mereka pun akan melakukan hal-hal untuk menjaga kemurnian tauhid. Karena tauhid yang sudah diajarkan, yang sudah ditanamkan, mungkin saja akan rusak dengan perkataan atau perbuatan yang menciderai kemurniannya. Maka para nabi dan rasul, mereka akan mengerahkan sekian banyak upaya untuk membendung hal-hal yang bisa merusak tauhid tersebut. Dan kalau antum perhatikan, ini bab nomor berapa? 65. Ternyata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pernah membawakan bab yang mirip dengan bab ini. Siapa yang tahu? Nomor berapa aja? Coba nomor berapa bab itu? Mirip dengan bab ini. Judulnya bahkan mirip. Nomor berapa? Ada yang tahu? Bab yang mirip adalah bab nomor 21. Coba yang bawa kitab tebel kayak gini. Kalau yang tipis, yang fotokopian jelas susah buka. Karena ada di dalam fotokopian sebelumnya. Yang punya kitab kayak gini, antum lihat bab nomor 21. Ya. Ternyata di bab nomor 21 yang dibawakan oleh penulis, ternyata judulnya mirip. Ya. Babu ma ja'a fi himayatil Mustafa. Fi himayatil Mustafa janabat tauhid wa saddihi kulli tariqin yusilu ila syirik. Mirip. Lah terus, kalau memang mirip, kenapa penulis seakan mengulang bab yang sama? Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, perbedaannya, kalau bab 21 itu menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang bisa mencederai tauhid, kalau bab 65 menjelaskan tentang perkataan-perkataan yang bisa mencederai tauhid. Bedanya di mana? Kalau dahulu membahas perbuatan, kalau sekarang membahas perkataan. Makanya nanti kita akan lihat bahwa hadis yang dibawakan oleh penulis adalah tentang perkataan. Perkataan-perkataan yang seharusnya dihindari. Yang seharusnya dihindari agar tidak merusak tauhid seseorang. Bisa dipahami, ikhwah? Bisa? Baik. Sekarang kita akan bawakan hadisnya. Kalau yang di kitab antum, kitab kita, ini cuma dibawakan satu hadis. Padahal kalau kita lihat di beberapa naskah kitab tauhid yang lainnya, yang dibawakan adalah dua hadis. Akan tetapi, kalau saya perhatikan sekilas, mirip hadisnya. Antara hadis pertama dengan kedua, muatannya mirip, sehingga tidak apa-apa kita cuma baca satu saja, karena muatannya mirip. Sehingga nanti kalau antum ternyata memegang kitab yang lain, kitab tauhid cetakan yang lain, ternyata antum menemukan dua hadis, maka ketahuilah kita sudah ingatkan, bahwa memang di dalam naskah ya, cetakan yang ada di hadapan kita ini, memang hanya dibawakan satu hadis saja. Hadis yang satunya mirip dengan hadis yang ada di hadapan kita. Baik, Iqra. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairuna wa bana khairina wa sayyidana wa bana sayyidina faqala ya ayyuhan nasu kulu biqaulikum aw ba'di qaulikum wa la yastahwiyannakum syaitanu ana muhammadun abdullahi wa rasuluhu ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani allahu azza wa jalla rawahu an-nasa'i bi sanadin jayyidin. Nah, hadis ini ayol ikhwah menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang tawadhu. Tawadhu itu rendah hati apa rendah diri? Apa bedanya? Kalau rendah hati itu adalah tawadhu, kalau rendah diri apa? Minder. Nabi SAW yang mana? Yang tawadhu atau yang minder? Tawadhu. Salah satu bentuk ketawaduan Nabi SAW, beliau tidak suka kalau umatnya menyanjung-nyanjung beliau secara berlebihan. Perhatikan. Yang tidak boleh itu berlebihan dalam menyanjung. Berlebihan dalam memuji. Tapi kalau memuji, boleh atau tidak? Boleh. Yang penting tidak berlebihan. Lah, taunya ini pujian yang berlebihan atau tidak berlebihan, bagaimana tahunya Ustaz? Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Mana pujian yang beliau sukai dan mana pujian yang tidak beliau sukai. Jadi ternyata pujian ada berapa macam? Dua. Ada yang disukai oleh Nabi SAW, ada yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Nah, kalau kita memang betul-betul cinta kepada Nabi SAW, kira-kira kita akan melakukan yang disukai apa yang enggak disukai? Yang disukailah. Katanya cinta sama Nabi SAW, tapi kok malah melakukan hal-hal yang enggak disukai sama beliau? Berarti cintanya cinta aspal. Apa aspal? Asli tapi palsu. Ya. Kalau memang betul-betul cinta sama Nabi SAW, lakukan hal-hal yang beliau cintai. Jangan melakukan hal-hal yang tidak beliau sukai. Ya. Mari kita lihat. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah. Anas berkata bahwa ada sebagian orang yang berkata kepada Nabi SAW. Ada sebagian orang yang menyampaikan ucapan kepada Nabi SAW. Dan ini kejadian konon di tahun 9 Hijriah. Tahun berapa? 9 Hijriah. Berarti menjelang Rasulullah SAW wafat. Menjelang Rasulullah SAW wafat. Dan tahun itu terkenal dengan Amul Wufud. Am artinya apa? Tahun. Al-Wufud. Al-Wufud. Al-Wufud jam'u wafdin. Apa artinya wafd? Wafd itu artinya adalah delegasi. Apa? Delegasi. Apa maksudnya tahun delegasi? Maksudnya di tahun itu banyak sekali delegasi yang menemui Rasulullah SAW dari berbagai penjuru bangsa Arab. Dan rata-rata dari mereka itu mengungkapkan keinginannya untuk masuk Islam. Berarti yang menemui Nabi SAW di tahun-tahun itu, banyak di antara mereka baru masuk Islam. Yang biasa diistilahkan dengan mu'allaf. Belum lama masuk Islam. Berarti kalau belum lama masuk Islam, sudah mendalami ajaran Islam atau belum? Belum, namanya baru masuk. Namanya juga baru masuk. Belum terlalu banyak mengerti tentang tauhid. Maka keluarlah ucapan ini. Ya Rasulullah, wahai Rasul. Ya khairana wabna khairina. Wahai Rasul, sesungguhnya engkau adalah manusia yang terbaik di antara kami. Dan engkau adalah anak dari manusia terbaik di antara kami. Anda tanya sama antum. Apakah Rasulullah SAW manusia terbaik? Manusia terbaik atau belum? Iyalah. Kalau bukan manusia terbaik, gak mungkin diangkat menjadi Rasul. Inna allaha nazara fi qulubil ibad. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khaira qulubil ibad. Sesungguhnya, sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi, sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi Nabi, Allah Azza wa Jalla melihat hati seluruh manusia yang ada saat itu. Kemudian Allah menemukan bahwa hati yang terbersih, yang terbaik, yang teristimewa adalah hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilihlah beliau menjadi Rasul. Sudah sebersih itu, hati beliau masih di apa lagi? Dada beliau dibelah, kemudian diambil, terus dicuci dengan air zam-zam. Oleh siapa? Malaikat Jibril. Dimasukkan lagi, terus ditutup. Psst, rapat. Kalau psst itu enggak ada di hadisnya. Nabi dibersihkan lagi. Padahal udah bersih. Udah bersih masih dibersihkan lagi. Ya. Jadi ungkapan ini, wahai Rasul, engkau adalah manusia terbaik di antara kami. Dan engkau adalah anak manusia terbaik di antara kami. Ini kalimat yang aslinya benar. Lanjut. Wa sayyidana wa bana sayyidina. Wahai Rasul, engkau juga sayyid kami. Sayyid itu pimpinan. Sayyid itu tuan, bukan Tuhan. Apa? Tuan. Ya. Engkau wahai Rasul adalah tuan kami dan anak dari tuan kami. Ungkapan ini salah apa benar? Salah apa benar? Benar. Kenapa salah? Beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya, pemukanya, pemimpinnya, anak keturunan Adam. Beliau sendiri yang mengatakan. Berarti kalimat ini salah atau benar? Benar. Tapi apa respon Nabi SAW? Begitu ada orang yang memuji Nabi SAW, menyanjung Nabi SAW dengan ungkapan-ungkapan tadi, apa kata Nabi SAW? Ya ayuhan nas, wahai para manusia, kulu biqaulikum au ba'di qaulikum. Kalian kalau mau mengucapkan sesuatu, ucapkanlah yang biasa kalian ucapkan. Jadi orang Arab itu, kalau menyanjung aslinya, itu enggak berlebihan. Karena orang Arab itu gengsinya tinggi. Mereka enggak terlalu suka menyanjung berlebihan orang lain. Karena mereka punya gengsi yang tinggi. Nabi SAW katakan, udah biasa aja lah. Ya. Biasa aja. Seperti kalian biasa ngomong sesama kalian. Enggak usah berlebihan. Berarti Nabi SAW suka atau tidak suka? Tidak suka digitukan. Loh, boleh tapi enggak suka. Kenapa? Wala yastahwiyannakumus syaitan. Jangan sampai syaitan menyeret kalian. Kemana? Kepada perbuatan syirik. Jadi, Nabi SAW tidak suka. Mereka memuja dan memuji beliau dengan cara seperti itu karena sayangnya Nabi kepada umatnya. Beliau tidak ingin umatnya awalnya memuji dengan pujian yang seperti itu, tapi kemudian ujung-ujungnya sampai mengagungkan beliau melebihi kadarnya. Mungkin atau tidak syaitan menyeret seseorang? Sangat mungkin. Ya. Makanya Nabi SAW menutup pintu tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya Ustadz Musyrif mengingatkan antum, ayo ikhwah, waktunya akhwat keluar, gak usah duduk di depan masjid. Ya. Ngapain duduk di depan masjid? Ustadz, cari angin Ustadz. Angin emang cuma ada di situ aja. Itu adalah untuk menutup pintu. Akhwatnya juga sama. Sudah tahu mau lewat asrama ikhwan, malah jalannya pelan kayak putri Solo. Ya. Udah jalan yang cepat, kenapa sih? Pakai jalan pelan-pelan gitu. Jadi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang negatif dihindari. Makanya Nabi SAW melarang apa yang diucapkan oleh orang-orang tadi. Karena Nabi SAW khawatir hal itu akan menyeret mereka kepada perbuatan syirik. Walaupun ucapan anta khairuna wabnu khairina, anta sayyiduna wabnu sayyidina, ini bukan ucapan syirik. Bukan ucapan syirik. Tapi Nabi khawatir. Karena kondisinya saat itu mereka baru apa tadi? masuk Islam, belum terlalu mengerti mana syirik, mana bukan, Nabi SAW merasa khawatir. Mbok-mbok. Apa mbok-mbok? Bukan ibu-ibu. Mbok-mbok ini maksudnya apa? Jangan-jangan itu akan membuat mereka terseret kepada memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pujian yang menjurus kepada kesyirikan, dan itu sudah terjadi beneran. Mau contohnya? Disebutkan dalam beberapa ungkapan, dalam beberapa syair. Fa inna min judika dunya wa dharrataha. فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Ini sering diucapkan oleh sebagian orang. فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا. Sesungguhnya dunia dan akhirat adalah salah satu wujud kedermawananmu. Siapa mu di sini? Rasul SAW. Jadi mereka memuji Nabi SAW sampai mengucapkan dunia dan akhirat itu adalah salah satu dari kedermawananmu, wahai Rasul. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Dan ilmu yang ada dalam lawhul mahfud dan ilmu yang dituliskan oleh al-qalam itu adalah sebagian dari ilmumu, wahai Muhammad. Ini berlebihan atau tidak berlebihan? Berlebihan. Awalnya enggak seperti itu. Tapi karena mungkin dianggap biasa, ucapan-ucapan yang tadi oleh Nabi SAW tidak disukai, akhirnya pelan-pelan setan nyeret mereka semakin dalam. Coba sekarang anda tanya sama antum. Dunia dan akhirat. Itu kedermawanan Allah atau kedermawanan Rasul? Oh, yang mengetahui ilmu yang ada di dalam Lauhul Mahfud siapa? Allah. Ketika dikatakan yang tahu adalah Nabi SAW, ini berlebihan, tidak boleh. Baik. Terus yang namanya umat, pengikut, itu kan pengen menyanjung pemimpinnya. Sudah ada dorongan, wajar kalau pengikut menyanjung pemimpinnya. Maka kemudian Nabi SAW memberi solusi. Siapa yang ingin memujiku, siapa yang ingin menyanjungku, maka sanjunglah dengan sanjungan berikut ini. Apa kata beliau? Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluhu. Kalau mau menyanjungku, panggillah Muhammad adalah Abdullah. Apa Abdullah? Hambanya Allah. Wa Rasuluhu. Dan utusan Allah. Ini pujian yang paling tinggi. Buktinya paling tinggi apa? Buktinya Allah memuji nabinya dengan pujian itu. Apa ada yang berani mengatakan, oh pujian saya lebih keren dari pujian Allah? Tidak ada. Coba baca surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Di dalam peristiwa Isra wa Mi'raj, yaitu peristiwa yang sangat agung, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan perjalanan Isra dari mana ke mana? Mekah, Masjidil Aqsa. Mi'raj, Masjidil Aqsa ke langit menghadap kepada Allah azza wa jalla. Ke Sidratul Muntaha. Hanya dalam satu malam. Untuk apa? Untuk mendapatkan ibadah yang paling mulia. Apa itu? Salat. Di momen yang sangat istimewa itu ternyata Allah Azza wa Jalla memanggil nabinya dengan ungkapan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini pujian. Menjadi hamba mulia atau tidak? Menjadi hamba mulia atau tidak? Tergantung. Tergantung apa? Hambanya siapa? Menjadi hamba dunia mulia atau tidak? Enggak. Yang mulia adalah menjadi hambanya Allah. Makanya di sini katakan, innama ana Muhammadun Abdullah. Aku itu hambanya Allah. Ini sudah pujian yang paling mulia. Wa rasuluhu. Dan rasulnya. Utusan Allah. Enggak mungkin utusan Allah itu manusia sembarangan. Kalau sudah menjadi utusan Allah, pasti ini manusia yang istimewa. Makanya antum perhatikan. Para sahabat kalau manggil nabi kita apa? Nah. Ya. Ya. Ya apa? Makanya jangan ngobrol sendiri. Ya Rasulullah. Abu Bakar manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Bilal. Coba antum perhatikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka memanggil nabi selalu panggilannya kalau enggak ya Rasulullah, ya Nabiyallah. Dan sampai saat ini belum nemu para sahabat manggil beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ya Sayyidana. Belum. Ana pribadi belum nemu. Berarti Rasul sama Sayyid tinggi mana? Rasul. Kalau kita ingin memuji Rasul SAW, pujilah dengan pujian yang paling tinggi. Nanti kita akan jelaskan di akhir, boleh atau tidak kita menyebut Sayyiduna Rasulullah, boleh atau tidak, nanti kita di akhir. Tapi antara Sayyid dengan Rasul, itu lebih tinggi Rasulullah SAW. Label itu lebih tinggi. Ya. Jadi kalau mau memuji Rasul SAW, bagaimana kita ucapkan? Abdullahi wa Rasuluh. Kemudian Nabi SAW menutup sabdanya, ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allah. Aku tidak ingin, aku tidak suka kalian mengangkatku melebihi kedudukan yang sudah Allah berikan kepadaku. Apa kedudukan yang sudah Allah berikan kepada beliau? Abdullahi wa Rasuluh. Sudah seperti itu saja. Enggak usah berlebihan. Apa wajhul istidlalnya? Uktubu. Tidak boleh. Mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kedudukannya. Tidak boleh mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kedudukannya. Sebab hal itu merupakan sikap berlebihan. Sebab hal itu merupakan sikap berlebihan yang bisa menyeret, yang bisa menyeret kepada kesyirikan, yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Ada orang dari awal, tidak boleh mengangkat Nabi SAW melebihi kedudukannya. Sebab hal itu merupakan sikap berlebihan yang bisa menyeret kepada kesyirikan. Coba diulang. Baju biru. Ya. Yang keras. Enggak, yang antum biru muda. Ahsan tabarakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai. Faedah yang akan kita sampaikan sebagai penutup sesi kali ini adalah boleh atau enggak kita mengucapkan sayyiduna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Mereka berdalil dengan hadis yang ada di dalam bab yang barusan kita baca. Dan mereka mengatakan hadis ini di tahun 9 Hijriah. Berarti di akhir-akhir masa hidup Nabi SAW. Maka ini lebih kuat daripada hadis-hadis yang muatannya berbeda. Ini argumen mereka. Cuman kata mereka, gak bolehnya kapan? Ada yang mengatakan gak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan gak bolehnya kalau di hadapan Nabi SAW langsung. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang delegasi yang datang menemui beliau SAW. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mengatakan boleh. Dan ini pendapat yang cukup kuat. Karena dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalil dari Al-Quran, contohnya surat Ali Imran ayat 39. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi, terus apa? Wasayyidan. Jadi Allah di sini menyebut Yahya sebagai apa? Sayyid. Kalau enggak boleh Nabi, entah itu Nabi kita Muhammad SAW atau Nabi yang lainnya enggak boleh disebut Sayyid, kenapa Allah sebut Sayyid? Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dari hadis Nabi SAW tadi sudah saya sampaikan di tengah. Di tengah kajian. Hadis riwayat Ibnu Majah menyatakan Sahih Syekh Al-Albani bahwa beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ana sayyidu waladi Adam. Beliau sendiri mengucapkan itu. Aku adalah sayyid dari seluruh manusia. Wala fakhr, dan aku ucapkan ini bukan karena motivasi kesombongan. Maka, dan ini masih banyak hadis-hadis yang lainnya selain hadis yang ana bawakan tadi. Jadi boleh atau tidak? Boleh kalau tidak berlebihan. Berlebihan itu bagaimana? Misalnya ketika tahiyat. Ketika apa? Tahiyat. Ya. Ketika tahiyat enggak perlu pakai apa? Sayyidina. Contoh misalnya ketika tahiyat kita kan membaca selawat kan? Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kalau menyelipkan sayyidina di sini enggak pas. Kenapa? Karena enggak dicontohkan sama beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. Kata para ulama, belum ditemukan satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa dalam tahiyat nama beliau sallallahu alaihi wasallam ditambahi sayyid. Yang ada adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Lah terus kita mengucapkan sayyid kapan Ustaz? Boleh ketika ceramah boleh. Misal tadi anak ketika awal alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Boleh, enggak apa-apa. Karena beliau sendiri mengatakan sayyid dan pembuka ceramah, pembukaan ceramah itu tidak harus mengikuti apa yang pakem karena tidak ada pakemnya. Berbeda dengan bacaan sholat. Kalau bacaan sholat itu sudah pakem. Pakem itu artinya apa sih? Sudah pasti, sudah jelas Nabi mengajarkan kayak gini. Tapi kalau mukaddimah khutbah, mukaddimah ceramah, itu Nabi SAW tidak mengajarkan, oh harus pakai bacaan anu. Loh itu Ustaz, innalhamdalillah. Tidak harus. Buktinya Nabi SAW dalam beberapa kesempatan tidak pakai innalhamdalillah. Para sahabat juga demikian. Para ulama juga demikian. Berarti innalhamdalillah itu sifatnya anjuran. Tidak harus seperti itu. Ya. Innalhamdalillah istilahnya khutbatul hajah. Ya. Jadi pendapat yang mungkin lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan boleh kita mengucapkan beliau SAW sayyidina, yang penting tidak berlebihan. Dan tentunya lebih afdol kalau kita ucapkan Muhammad Abdullahi wa Rasuluhu. Itu lebih afdol lagi. Makanya tadi saya sampaikan, biasanya kalau ana buka, ana ingin menyampaikan sayyidina, maka ana dahulukan dulu Rasuluna wa sayyiduna, Rasul dulu. Sayyid itu nomor dua, karena Rasul lebih tinggi daripada sayyid. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan di sesi sore hari bi'idnillahi azza wa jalla. Dan itu adalah bab terakhir dari kitab Tauhid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.